Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran seputar kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim ka'annaka taraha, sebuah kitab hasil buah karya dari seorang ulama besar pada abad ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Dan kita lanjutkan dari pembahasan kita, disebutkan di sini as-salatu 'alal mimbar, salat di atas mimbar. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Di antara tujuan beliau salat di atas mimbar adalah untuk mencontohkan kepada para sahabat tata cara salat. Jadi sengaja beliau naik ke atas mimbar, kemudian setelah itu turun, kemudian naik lagi. Di antara tujuannya adalah untuk mengajari para sahabat salat. Ya, karena tak kala beliau menaiki mimbar, itu akan dilihat oleh para sahabat yang ada di belakangnya. Sebutkan di sini, wa shalla sallallahu alaihi wasallam marratan 'alal mimbar wa fi riwayatin annahu dhu thalathi darajatin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas mimbar. Dalam sebuah riwayat disebutkan mimbar beliau memiliki 3 anak tangga. Ya, disebutkan di sini di catatan kaki oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadza huwa sunnah fil mimbar ayyakuna za thalathi darajat. Ini adalah yang sunnah tentang mimbar, yaitu hendaklah dia memiliki 3 anak tangga. Jadi mimbar yang sunnah itu adalah mimbar yang memiliki anak tangga. Ya. La aktar aziyadatu alaiha bid'atun umawiyah. Tidak boleh lebih. Ya. Kalau mau buat mimbar untuk Jumatan, maka mimbarnya itu hanya 3 tingkatan, tidak boleh lebih. Nah, perkara yang melebihkan lebih dari 3 tingkatan ini itu adalah bid'ah yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah. Jadi pada masa Bani Umayyah terjadi bid'ah tentang mimbar. Ya. Katsiran ma tu'radu as-saffu lil qad'i, dan banyak di antara mimbar-mimbar itu karena melebihi 3 tingkatan itu bisa memotong saf. Wal firaru min dzalika bi ja'lihi fi zawiyah al-gharabiyah min al-masjid. Sementara menjadikan mimbar berada di bagian barat di masjid, wal mihrab bid'atun ukhra, atau nah meletakkan mimbar itu di dalam mihrab, ya sebagaimana yang ma'ruf. Ya, mihrab itu ada sebuah tempat yang agak dimasukkan. Nah, di situ ada mimbar, maka ini juga bid'ah berikutnya. Lebih dari tiga tingkatan itu sudah bid'ah, perkara yang diada-ada. Kemudian meletakkan mimbar itu di dalam mihrab itu juga bid'ah yang kedua, bid'ah yang lain. Wa kadzalika ja'alahu murtafi'an fil jidar al-junubi kasyurqah. Begitu juga menjadikan mimbar itu tinggi, ya. Naam, di atas tembok seperti atap. Ya, bahkan ada mimbar itu tinggi sekali. Ya. Kayak seperti kerajaan. Ya. Mau naiki mimbar butuh beberapa langkah. Ya. Naam, yang lebih naam ironis lagi, ditambah lagi ada atapnya. Ya, seperti rumah. Naam. Maka ini juga ya bid'ah berikutnya. Yas'adu ilaiha bidarjin li soikil jidar. Ya, di mana seorang khatib menaiki naam tangga mimbar tersebut yang melekat dengan dinding. Wa khairul huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini terkait dengan mimbar. Ya, kalau ingin membuat mimbar yang digunakan untuk sholat Jumat, maka mimbar tersebut dibuat tiga tingkatan, tidak lebih. Kalau lebih ini perkara baru, ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, apalagi sampai membuat mimbar itu naam ada atapnya. Ya, ini juga bid'ah yang berikutnya. Ditambah lagi mimbar tersebut dimasukkan di dalam mihrab. Ini juga bid'ah yang berikutnya. Kemudian fakabbara qama alaih fakabbara wa kabbara an-nasu wa ra'ahu wa huwa 'alal mimbar. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar, beliau berdiri di atas mimbar dan bertakbir. Kemudian para sahabat yang ada di belakangnya pun ikut takbir di atas mimbar dalam keadaan beliau di atas mimbar. Tsumma raka'a wa huwa 'alaih. Kemudian beliau rukuk masih di atas mimbar. Tsumma rafa'a fanazala al-qahqara hatta sajada fi aslil mimbar. Kemudian beliau bangkit dan turun sambil berjalan mundur, ya, sampai beliau sujud di pangkal mimbar. Jadi tatkala beliau berdiri, beliau masih di atas mimbar. Tatkala rukuk, beliau juga di atas mimbar. Kemudian mau sujud, beliau turun. Ya. Nah, turun dari mimbar. Thumma ada. Kemudian beliau ulangi lagi. Ya, seperti itu. Fasona'a fiha kama sona'a fi rak'atil ula. Beliau lakukan ya perbuatan itu sebagaimana beliau lakukan pada rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua juga sama. Pada saat berdiri dan rukuk, beliau naik di atas mimbar. Kemudian ketika sujud ya dan seterusnya beliau turun. Naam, hatta faraga min akhiri salatihi thumma aqbala 'alan nas. Kemudian beliau sampai menyelesaikan ya salatnya, kemudian beliau menghadap kepada para sahabat, faqala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas. Wahai sekalian manusia, inni sona'atu hadha lita'tammu bi walita'allamu solati. Wahai sekalian manusia, wahai para sahabat sekalian, aku melakukan ini, yaitu sholat di atas mimbar, kemudian turun, ya, na'am, agar kalian mengikuti aku, walita'allamu sholati, dan agar kalian mempelajari sholatku. Ya, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, jadi boleh bagi seorang imam itu sholat di atas mimbar dengan tujuan untuk mempraktekkan tata cara sholat, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tata caranya, tak kala berdiri dan rukuk dilakukan di atas mimbar, kemudian setelah itu, ya, apabila sujud dan seterusnya itu, na'am, turun dari mimbar. Ini permasalahan sholat di atas mimbar. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya, as-sutratu wa wujubuha, sutrah dan wajibnya sutrah. Yang dimaksud dengan sutrah adalah pembatas antara seseorang dengan, ya, tempat sujudnya. Ya, jadi di depan tempat sujudnya itu ada sesuatu, ya, sutrah penghalang. Apakah itu kayu, dinding, seorang, ya. Nah, ini namanya sutrah. Nah, dan hukum sutrah ini wajib. Ya, kita sholat wajib dengan sutrah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakifu qariban minas sutrah. Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu berdiri mendekati sutrah. Jadi ada ukurannya, ya, antara sutrah dengan orang yang sholat tidak terlalu jauh. Fakana bainahu wa bainal jidari thalathatu adra'. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Ahmad, ya, bahwasanya antara beliau dengan dan antara jidar, antara dinding itu sekitar 3 hasta. Ya. Wa baina maudhi'i sujudihi wal jidar mamarru syatin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, dan di antara tempat sujud beliau dan dinding yang dijadikan sutrah itu sekitar seukuran, ya, kambing yang lewat. Ya, jadi sutrah yang beliau gunakan antara tempat sujud beliau, ya, kepala beliau, tempat sujud beliau dengan dinding yang dijadikan sutra itu sekitar kira-kira seekor kambing yang lewat, ya. Jadi jangan terlalu jauh, ya, jangan terlalu jauh. Ya, adapun antara seorang berdiri, na'am, dengan dinding itu sekitar 3 hasta, ya, dikira-kirakan. Ya, jadi tak kala sujud, ya, tak kala sujud menempelkan kepala kita ke bumi itu antara dinding tadi tinggal sekitar kambing yang lewat. Jadi itu jaraknya kira-kira. Jangan terlalu jauh. Ya, pakai sutra 5 meter misalnya. Ya. Sutranya jauh sekali. Ya, dindingnya di depan. Kemudian dia mungkin, ya, berdiri di tengah-tengah masjid. Ya, sulit nanti kalau misalnya orang mau lewat, mau dihalangi. Ya. Nah. Jadi sutrah itu sesuatu yang tidak terlalu jauh dari tempat sujud kita. Kira-kira, ya, seekor kambing itu bisa lewat. Nah. Kemudian wakana yakul, dan beliau dahulu mengatakan, bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan dengan sanad yang bagus, kata Imam Al-Albani rahimahullah, la tusalli illa ila sutra. Janganlah engkau sholat kecuali menghadap sutra. Ya. Jadi hukum sutra ini wajib. Ya. Kalau kita mau sholat, cari dulu sutra. Sutra ini bisa berbagai macam, ya, tidak ada batasan, ya. boleh tiang masjid dijadikan sutra, boleh dinding, ya, boleh juga seorang yang ada di depan kita, ya, naam. Jadi apa saja boleh, atau meja, kursi, ya, hatta ranjang juga bisa dijadikan sutra, ya. Kalau misalnya kita di rumah sholat sunnah, nah, kalau di tengah lapang misalnya bisa kita gunakan tongkat, kita tancapkan, ya, atau kita bawa golok misalnya, kita tancapkan golok kita, ya, atau tombak misalnya, nah, apa saja bisa jadi sutra, ya, boleh, nah. Wala tad'u ahadan yamurru baina yadayk fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin. Naam. Dan janganlah seorang, ya, membiarkan orang yang lain lewat di antara, ya, sutrohnya yang ada di depannya. Jadi kalau ada orang yang mau lewat, kita cegah. Ya, nanti akan disebutkan tata caranya. Dicegah di arah lehernya. Ada orang yang mau lewat, ketika kita sholat mau melewati sutroh kita, kita cegah. Ya, jangan melewati sutroh kita. Karena ini terpengaruh, termasuk dosa besar. Nanti akan disebutkan hadisnya. Seorang yang melewati sutroh orang yang sholat, itu termasuk dosa besar. Jadi kewajiban kita, kita cegah. Ya, kalau ada orang yang mau lewati sutroh kita, kita cegah. Mau dia berilmu ataupun tidak berilmu, semuanya dicegah. Karena dalam riwayat yang lain, hatta kambing pun dicegah. Ya, ada kambing misalnya yang mau lewat juga dicegah. Antum bayangkan kambing itu berakal atau enggak, berilmu atau enggak. Ya, antum kasih nasihat ke kambing juga dia ngerti dia. Ya. Jangan lagi nanti lewat di depan orang sholat, wahai kambing misalnya. Ya, dia enggak ngerti. Ya. Intinya orangnya ngerti atau enggak, kalau dia mau lewat tetap dihalangi. Ya, tetap dihalangi. Naam. Mau dia tahu ilmunya atau tidak, kewajiban kita menghalangi. Perkara naam nanti memberitahukan setelah sholat. Kalau dia tidak tahu hukumnya, baru kita kasih tahu. Ya, jadi kewajiban kita kalau ada orang yang lewat, kita halangi. Ya, semampu kita. Faltuqatil di sini, maka perangilah, maksudnya halangi sekuat tenaga. Bukan dibunuh, bukan. Ya, tidak boleh. Nah, fa inna ma'ahu al-qarin, karena sungguhnya bersama dia itu ada qarin. Qarin itu adalah jin yang menyertai seorang. Setiap manusia itu ada qarin. Ya, setiap kita ini ada qarin. Ada jin yang menyertai. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ada qarinnya. Hanya saja disebutkan dalam sebagian riwayat, qarinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu aslama. Nah, khilaf di kalangan para ulama tentang tafsir aslama di sini. Sebagian mengatakan qarinnya Rasulullah aslama di sini sudah masuk Islam. Ya, sudah masuk Islam. Jadi tidak membahayakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menafsirkan yang dimaksud dengan aslama di sini, beliau selamat dari gangguannya. Dari gangguan jin yang menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setiap kita ini ada qarin. Ya, ada qarin, ada jin yang menyertai kita. Ya. Nah, terkadang ada orang yang meninggal, ya, tiba-tiba ada orang yang menyerupai orang itu kembali ke rumah misalnya, ada orang yang lihat. Ya. maka kita katakan itu bukan orang yang meninggal tadi kembali. Karena orang yang meninggal sudah berbeda alamnya. Dia di alam barzakh. Dan tidak mungkin orang yang sudah meninggal itu balik ke bumi, itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Karena sudah berbeda alamnya. Alam kita alam dunia. Alam orang-orang yang sudah meninggal itu di alam barzakh namanya. Yang tidak mungkin ditembus. Tidak mungkin orang yang ada di dunia masuk ke alam barzakh. Dan tidak mungkin jenazah yang ada, orang yang meninggal, yang sudah meninggal, yang ada di alam barzakh itu balik ke bumi. Itu tidak mungkin, mustahil. Kalau ada orang yang mengatakan ada orang yang balik hidup lagi, ngantu ibaratnya, ya, maka ini dusta. Adapun yang datang tadi bisa jadi itu korinnya, ya, atau jin yang menyerupai orang tersebut, ya, bukan orang itu. Orang yang sudah meninggal dia di alam barzakh dan tidak bisa dia lari karena ada malaikat yang menjaganya. Mau kabur kemana? Hah? Gak mungkin dia bisa kabur. Ya, mau disiksa malaikat misalnya kabur dia, lari, itu tidak mungkin. Ya, jadi jangan kita takut istilah na'am nanti dia ngantu ibaratnya, ya, kembali ke dunia, dia nanti akan mencari orang yang membunuhnya misalnya, orang yang menyakitinya ketika di dunia dia akan dikejar orang itu. Nah, ini na'am dusta, ya, kisah-kisah seperti ini kisah-kisah dusta, ya, kisah-kisah yang mengandung kedustaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya, nggak usah dipercayai, ya, apalagi na'am adanya sinetron, film-film yang horor yang merusak akidah, ya, na'am ditakut-takuti dengan pocong misalnya, ya, ini merusak akidah yang seperti ini. Tidak usah antum takut, ya. Hatta misalnya jin itu menampakkan di depan antum juga tidak boleh takut, ya. Nah, karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sempurna, ya. Iblis saja disuruh sujud kepada nenek moyang kita siapa? Nabi Adam alaihi salam, ya. Menunjukkan kita mulia dibandingkan iblis laknatullah. Lalu kenapa kita harus takut dengan keturunan iblis laknatullah, jin setan? Tidak usah takut, ya, kita harus takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadapi dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita takut kepada setan, jin, kita akan terjatuh ke dalam syirik besar. Asyirku fil khauf namanya. Ya, syirik atau takut itu menjadi syirik besar tatkala seorang itu takut kepada setan, ya, takut kepada perkara gaib, ya, takut kepada makhluk halus. Kalau kita takut kepada makhluk halus, maka takut di sini jatuhnya syirik besar. Ya, ini tak kalah misalnya ada yang menampakkan diri di hadapan kita, nggak boleh takut, karena kalau kita takut kita terjatuh syirik besar. Ya, nah, kita harus takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus kita imani yang memberikan manfaat, yang memberikan, yang mengangkat kemudaratan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata. Jangan takut yang seperti itu, takut gelap. Ya, jangankan ada pocong atau sesuatu yang ada di hadapannya, misalnya makhluk halus menampakkan diri, gelap saja ketakutan. Ya, mau ke WC sendirian ketakutan, harus ditemani. Ya, nah, ya, jadi harus pemberani antum. Lebih-lebih belajar tauhid. Ya, tidak usah takut dengan kisah-kisah palsu yang ada di masyarakat. Ya, kadang-kadang orang-orang tuh banyak korban film, korban sinetron, ya, karena nonton film horor terus takut dia nanti ada orang yang tiba-tiba muncul nyekek dia misalnya kan, ya. Nah, ini kisah-kisah yang palsu, ya, tidak usah dipercayai. Kalaupun benar misalnya ada dia menampakkan diri, juga antum tidak usah takut. Atau misalnya terbang-terbang misalnya, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah takut yang seperti itu. Harus jadi pemberani. Terlebih antum ahli tauhid, belajar tauhid, harus dipraktekkan, ya. Tauhid yang ada pada antum itu harus dipraktekkan, ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau ada orang yang lewat, ya, mau melewati sutra kita, itu dicegah, ya. Semampu kita, kita cegah. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Hakim, dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yakul, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila sutra faljadnu minha la yaqta'u syaitan alaihi salatahu. Apabila salah seorang dari kalian sholat menghadap sutra, maka hendaklah dia mendekati sutra itu, ya, dan janganlah ada syaitan memutus sholatnya. Kemudian wa kana ahyanan yataharras shalah indal ustuwanah allati fi masjidihi. Naam. Dan terkadang beliau memilih untuk mencari tiang masjid dijadikan sutra. Ya, kata Syalbani di sini, qultu, kukatakan, bahwa sutra tu la budda minha lil imam wal munfarid walau fil masjidil kabir. Kata Imam Albani rahimahullah, sutra itu adalah sesuatu yang wajib bagi imam dan bagi seorang yang sholat sendirian walaupun di masjid yang besar. Jadi sutra itu wajib satu bagi imam. Kemudian yang kedua adalah seorang yang sholat sendirian. Lalu bagaimana sutranya orang yang sholat dengan imam? Nah, sholatnya atau sutranya makmum itu sutranya imam. Jadi tidak perlu makmum cari sutra lagi. Sutranya imam itu sudah termasuk sutranya makmum. Paham ya? Nah, sutranya imam itu sutranya makmum. Jadi sutra kita sebagai makmum itu sutranya imam. Jadi yang ada di hadapan imam itu sutranya imam sekaligus sutranya makmum. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama permasalahan bagaimana hukumnya tatkala seorang yang masbuk misalnya. Ya. Seorang yang masbuk. Pertama kan ada sutra deh kan? Ya, mungkin yang ada di hadapannya misalnya. Qadarullah orang yang ada di hadapannya itu lari. Lalu bagaimana ya? Apa yang harus dilakukan? Misalnya di tengah masjid dia. Ya. Dia belum selesai mengerjakan sholat, tiba-tiba orang yang ada di depannya itu lari. Maju lagi dia, lari lagi, maju lagi. Ya. Lalu bagaimana atau apa yang harus dilakukan? Nah, ini sebagian para ulama menyebutkan tidak diwajibkan lagi dia mencari sutra. Karena sutranya itu pertama kali adalah sutra imam. Paham ya? Sutra awalnya itu sutra imam. Itu yang pertama. Jadi tak kala dia sudah masbuk, ada orang yang lari di depannya, sudah. Tidak usah lagi cari sutra. Karena sutra awalnya adalah sutra imam. Nah, sebagian pendapat para ulama menyebutkan dia tetap cari sutra baru. Karena sutra dengan imam itu sudah putus. Karena dia masbuk. Kalau misalnya ada orang yang di depan, nah itulah yang dijadikan sutra. Tapi kalau misalnya orangnya lari, ya sudah. Sebagian para ulama menyebutkan tidak perlu cari lagi. Karena sutra dia, sutra imam tadi. Tapi kalau dia mau mencari juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas permasalahan seperti ini jangan memberat-beratkan diri. Kalau misalnya kita ada di tengah situ, orang di depan kita enggak ada. Ya, dindingnya jauh misalnya. Sekitar 10 meter misalnya, jalan terus. Ini berlebih-lebihan. Bisa-bisa gerakan ini adalah gerakan-gerakan sholat yang berlebih-lebihan, yang bisa membatalkan sholat. Karena di dalam sholat ada perkara-perkara yang tidak diperbolehkan banyak bergerak. Minimal banyak bergerak itu makruh hukumnya. Ya. Kadang ada sebagian kita sholat banyak bergerak. Kadang lihat di jam dulu. Ya. Oh, jam ini bagus gak ya. Nah. Ya, lihat di kadang tangannya, lihat di kuku. Ya, ada melamun sambil lihat kuku dia. Nah, kuku anak bagus sekali ini. Nah. Ya, kok hitam sekali ini. Ya. Ada juga yang lihat di baju, lihat di kerah baju. Ya, macam-macam. Ya. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan ya, banyak bergerak di dalam sholat itu makruh. Bisa-bisa itu membatalkan sholat kalau berlebih-lebihan. Ya. Nah, atau tengok ke atas, ke kiri ya. Matanya kemana-mana. Nah, jadi kalau ketika sholat itu ya. Nah, lakukanlah sesuai dengan gerakan sholat dan jangan lakukan gerakan selain sholat. Tidak perlu antum lihat jam antum itu, ya, naam, kuku antum juga, bahkan ada yang mutili kuku kadang, ya, sambil sholat ambil mutili kuku, nah, melepasi kuku, ya kan? Nah, yang seperti ini hendaklah jangan dilakukan, ya, karena bukan gerakan sholat, ya kan? Nah. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kita lanjutkan di catatan kaki. Qala Ibnu Hani fi masailihi anil Imamil Ahmad. Berkata Ibnu Hani di dalam masailnya tentang Al-Imam Ahmad rahimahullah, ra'ani Abu Abdullah. Ya, yakni Al-Imam Ahmad yauman. Wa ana usolli wa laisa baina yadayya sutra. Kata Ibnu Hani rahimahullah, pada suatu hari Al-Imam Abu Abdullah, yakni Al-Imam Ahmad rahimahullah, melihat aku dalam keadaan aku sholat tidak ada sutroh. Jadi Al-Imam Ibnu Hani rahimahullah pernah sholat dalam keadaan tidak ada sutroh yang ada di depannya. Ini dilihat oleh Al-Imam Ahmad. Wa kuntu ma'ahu fil masjidil jami', dan aku bersama beliau pada saat itu di masjid yang besar. Ya, faqala li, maka Imam Ahmad mengatakan kepadaku, istatir bi syai'in fastatartu bi rajulin. Hendaklah engkau menjadikan sutra dengan sesuatu, maka aku pun menjadikan seseorang sebagai sutra. Ya. Nah, jadi sutra itu bisa beraneka ragam, boleh dinding, boleh tiang masjid, boleh teman antum menjadikan sutra, ya. Nah, kultu, kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah melanjutkan perkataan beliau, fa fihi isyaratun minal imam ila annahu la farqah fi ittikhadhi sutra bainal masjidis shaghir wal kabir. Aku katakan maka di dalam kisah ini ada isyarat dari Imam Ahmad bahwasanya tidak ada perbedaan menjadikan sutra itu baik di masjid yang kecil maupun di masjid yang besar. Wahwal haq, dan itu adalah kebenaran. Wa hadza mimma akhalla bihi jamaahirul musallin min a'immatil masajid wa ghairihim fi kullil biladil lati tuftuha. Dan ini adalah perkara yang sudah ditinggalkan oleh mayoritas orang yang sholat dari imam-imam masjid dan selain daripada mereka pada negeri-negeri yang pernah aku singgahi. Jadi ini mayoritas ditinggalkan, telah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sholat tanpa sutra. Ya. Sholat tanpa sutra. Antum perhatikan. Kebanyakan manusia sholat tanpa sutra. Ya, dan penyebab mereka sholat tanpa sutra kemungkinan besar karena jahil, ya, karena tidak tahu. Ya, ada pendapat sebagian para ulama menyebutkan sutra itu boleh berbentuk garis, garis itu boleh dijadikan sutra. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, ini pendapat yang lemah. Ya, ini pendapat yang lemah menurut pendapat sebagian para ulama. Ya, sutra itu harus berbentuk, apakah itu tongkat ataukah seseorang ataukah dinding atau tiang masjid. Ya. Naam. Wa minha as-su'udiyya allati attahaitu li fursat tatawaf fiha li awwali marratin fi Rajabin hadhihi sanah. Dan ini terjadi di negara Saudi Arabia yang aku diberi kesempatan untuk mengunjunginya pada bulan Rajab tahun ini. Jadi ini kisah beliau tatkala beliau berada di Saudi Arabia. Ya. Nah, mungkin oknum ya atau orang yang datang. Ya. Jadi jangan kita berdalil siapa saja yang berasal dari Saudi Arabia pasti benar. Ya. Oh, orang ini lama di Mekah. Ya, sehingga dia diulamakan misalnya di Indonesia. Ya, dikiaikan. Banyak seperti ini. Dicek dulu. Di Mekah ngapain dia? Ya, siapa tahu jualan. Ya, di Mekah ternyata bukan belajar, dia sibuk jualan. Banyak di sini. Orang-orang Indonesia tinggal di Mekah bukannya nuntut ilmu tapi jualan dia. Ada juga yang sibuk kerja. Jadi jangan percaya dulu ada orang lama di Mekah lalu ketika di Indonesia kita jadikan ustaz misalnya. Lebih-lebih dijadikan ulama. Apa yang dia omongkan langsung ditelan mentah-mentah. Ya. Dilihat dulu ngapain dia di Mekah. Belajar enggak? Ya mungkin dibilangi 20 tahun dia tinggal di Mekah. Oh, masya Allah. Ya tinggal dicek dulu. Ya siapa tahu di Mekah dia sibuk kerja. Ya. Nah, atau dia belajar tapi bukan belajar dengan ulama ahlu sunnah. Ya. Bukan belajar dengan ulama ahlu sunnah. Ya, karena orang banyak terkecoh. Ya, dengar dia tinggal lama di Mekah, oh langsung pulang di Indonesia datangnya rumahnya, mintalah nasihat. Mintalah ini. Ya, padahal dia bukan ahli ilm. Kecuali kalau dia memang penuntut ilmu di sisi para ulama. Ada juga orang yang terkecoh, oh dia itu imam di Mekah dulu. Dicek dulu, Mekah itu banyak masjidnya. Ya, masjid mana? Masjidil Haram atau masjid-masjid kecil yang ada di dekat Masjidil Haram. Ya kan? Betul memang dia imam di Mekah. Tapi imam di masjid lain di daerah Mekah. Ada memang, banyak. Masjid-masjid sekitar Mekah itu banyak. Kalau dia mengaku imam di Mekah, benar. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau dia mengaku imam di Masjidil Haram, nah ini yang jadi pertanyaan. Ya. Dan taruhlah juga benar, tidak bisa juga dijadikan dalil, jadikan rujukan, tinggal dilihat apakah dia ahlu sunnah atau bukan. Ya. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Masih ada waktunya? Habis ya? Habis. Itu salah jamnya. Oh. Cukup insyaallah ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.